Montio Sidari Mas Lagu ditunggu sayangku ya. Setelah bus kursi gue jadi bakal we'll be right back. Terima kasih banyak, Bos. Wow, luar biasa WNB. Thank you banget ya.